Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala azza wa jalla fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين رحمني ورحمك الله. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita bersyukur di siang ini Allah kumpulkan kita dan pertemukan lagi dengan izinnya untuk membahas satu pembahasan yang sangat penting, yakni bagaimana kita menteladani dari pendahulu kita yang saleh, dari kelompok yang mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik kepada apa yang mereka ajarkan dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, maka Allah menjanjikan bagi kita semua jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah taala berfirman, as-sabiqunal awwalun من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. Orang-orang yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka akan diberikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dijanjikan kepada mereka yang berpegang teguh kepada jalan mereka, di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam muamalah mereka dan akhlak mereka dari seluruh cabang Islam yang itu diwariskan oleh para pendahulu kita yang saleh. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah. Untuk mengingat waktu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dihasankan oleh para ulama dari hadis ini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-milah sataftaruqu ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahida fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua akan adanya perpecahan di antara umat ini yang itu telah didahului oleh umat-umat sebelumnya dari Ahlul Kitab, yakni dari Nasrani dan Yahudi, yang mereka berpecah belah menjadi 72, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73, lebih banyak lagi dari umat-umat sebelum mereka. Kemudian disebutkan bahwasannya sintani wasabuna finnar, 72 itu dari kelompok-kelompok yang berpecah belah di antara kaum muslimin, menjadi 72 itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Wahidah fil jannah, hanya satu yang masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni wa fi riwayatin kulluhum finnar illa milah wahidah, yakni ma ana alaihi wa ashabi, semuanya di neraka kecuali kelompok yang satu, yaitu kelompok yang senantiasa merujuk kepada saya dan para sahabat saya di dalam ibadah mereka, di dalam i'tiqad mereka, di dalam muamalah mereka, di dalam akhlak-akhlak mereka. Walaupun yang menjadi tonggak adalah di dalam akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inna fidina asakullah. Sehingga kaum muslimin mereka harus jeli bahwasannya umat ini akan berpecah belah menjadi 73. 72 diancam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu yang akan masuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-jama'ah. Inna fidina azakullah. Al-jama'ah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam prinsip-prinsip akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam akhlak dan budi pekertinya, serta muamalah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Nasa'i wa Tirmidzi, wa qala, hadis ini adalah hasan sahih, usikum bi taqwallah wasam'i wa ta'ati, wa in ta'mara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin tamassaku biha wa 'adu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di dalam hadis ini penjelas yang menjelaskan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mewasiatkan dari terakhir masa hidupnya untuk kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar dan taat walaupun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak habasah, seorang budak hitam legam. Ketika mereka di atas sunnah, ataupun ketika mereka memimpin sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk taat kepada mereka. Walaupun mereka mungkin dijelaskan tidak menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan tapi selama mereka masih muslim, kita disuruh untuk berpegang teguh kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang budak hasbibun. Nah, dan jelaskan fa'innahu man ya'is minkum fasyaraftilafan kathira, kalau kalian hidup lama akan menemui berbagai macam perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin, perselisihan di dalam masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan seterusnya dari masalah-masalah kekinian. Mereka akan berselisih dengan perselisihan yang panjang, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan petunjuk yang jelas, yang gamblang, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW serta takrir Rasulullah SAW. Iya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dipegang, dipelajari, diamalkan. Sedikit di atas sunnah lebih disukai daripada banyak berada di atas sesuatu yang diada-adakan. Al-ihtisad fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah, daripada seorang bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Inafidina azakullah. Sehingga ketika terjadi banyak perselisihan di antara kaum muslimin, hendaklah kalian dan kita semua berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW wassunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan sunnahnya para penggantinya Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, serta para sahabat yang berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian, menunjukkan bagaimana seorang hendaknya jangan dia melepas sunnah ini apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi, dia terus senantiasa menggigit dengan gigi geraham, maksudnya adalah dengan bersungguh-sungguh di dalam megahnya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru adalah sesuatu yang diada-adakan, dan setiap yang diadakan dalam agama ini adalah tempatnya di neraka. Ini yang bersabda adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yahfidina azakullah, bermula dari hadis-hadis ini yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga fahamlah kita, yang akan selamat adalah satu kelompok, yaitu al-jamaah, atau disebut dengan nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Al-Firqatul Najiyah, Ahlul Athar, dan seterusnya, dari nama-nama yang hakikatnya sama. Akan tapi sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwasanya yang selamat adalah Ahlus Sunnah. Dan di dalam waktu yang singkat ini, kita akan memurojaah kembali, mengingat kembali jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Kemudian kita pelajari dan kita renungi apakah diri-diri kita berada di atasnya, ataukah malah diri-diri kita ada sebagiannya, baik yang besarnya pun kecilnya, menyimpang dari jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka. Sehingga terkadang menuruti hawa nafsunya, menuruti kebanggaan keduniaannya dari kelompoknya, ataupun kaumnya, ataupun keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Iya. Karena penghalang-penghalang itu, kemudian dia melenceng dari jalan sunnah. Dan itu tidak sadar kalau kita tidak memurojaah kembali jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Inna fidina azakullah. Jalan yang pertama, di antara jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, alladhi taltazim minhaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihim wa minhaja ashabihi min ba'dih, wa huwa al-Qur'an al-Karim alladhi anzalallah ala rasulihi wa bayyanahu li sahabati fi ahadith sahihah wa amara al-muslimin bitamasuki biha atau bihima. Faqala taraktu fikum si'aini lang tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Hadis yang disebutkan adalah disahihkan oleh al-imam al-Bani rahimahullah. Ini prinsip yang pertama, yahfidina azakullah. Jalan yang ditempuh oleh seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah, yang dia hidup di muka bumi ini, hendaklah dia mengingat dari salah satu jalan yang hendaknya mereka tempuh agar mereka berada di atas jamaah. Iya. Yaitu apa? Mereka berpegang teguh dengan manhajnya Rasul di dalam kehidupan mereka. Al-manhaj yaitu at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Dijelaskan oleh Rasul SAW bahwasannya agama Islam ini ditinggalkan, diwariskan oleh Rasulullah SAW di atas sesuatu yang jelas. Hariha kana hadiha, siangnya atau lailuha kana hariha, siangnya kayak malamnya, malamnya kayak siangnya. Itulah jalan yang dimaksud di sini. Sehingga ketika seorang meniti jalannya na'am ahlus sunnah, mereka faham bahwasanya itu adalah manhaj yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya. Di dalamnya dia meniti untuk sampai kepada babak terakhir dari kehidupannya, yaitu kematiannya. Naam, di dalam naik turunnya kehidupan senantiasa berpegang teguh dengan manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunni, kepada ahlus sunnah ini, wajib mereka untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Bagaimana mereka disebut sebagai seorang sunni, sedangkan sunnah adalah sumbernya Rasul SAW. Nah, maka ketika seorang mengaku ahlus sunnah, wajib baginya untuk berpegang teguh kepada jalannya Rasul SAW. Wa min haja ashabihi min ba'dih, dan jalannya para sahabat sebelum ataupun setelah Rasulullah SAW. Afwan, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallam? Innal amya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa inna ma warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadi ghafir. Para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar. Iya, tapi nabi mewariskan al-ilmu. Ilmu di sini sumbernya, masdarnya adalah Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafi ummah. Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salafi ummah. Yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, dijelaskan kepada sahabatnya dalam bentuk hadis-hadis yang sahih. Karena dijelaskan termasuk dari tafsir Al-Quran itu adalah Al-Quran bil hadis, ditafsir dengan hadis. Ya, ini afidina azakullah. Kemudian kita semua diperintahkan untuk berpegang teguh kepada keduanya itu. Kalau kita pegang betul di dalam kehidupan kita, kita yakini, bersabar di atas ayat-ayat tersebut, kita amalkan, tidak akan tersesat, tidak akan kebingungan. Selalu ada jalan keluar. Taraktu fikum si'aini lang tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengannya, dua perkara tersebut maksudnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, kalian tidak akan tersesat. Catatannya yufidina azakullah, dengan pemahaman sahabat Rasul SAW ala fahmi man, ala fahmi sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, afidin azakullah, berkata al-Imam Barbahari rahimahullah, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pondasi dibangunnya ahlus sunnah wal jamaah itu adalah diambil dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah ajmain, wahum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Famalam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'ah, barang siapa yang tidak mengambil dari sahabat-sahabat Rasulullah sallam di dalam memahami kitab dan sunnah, maka dia telah sesat dan membuat sesuatu yang baru. Inna fidina azakullah. Sehingga kaum-kaum yang tersesat, yang menyimpang dari sempalan-sempalan sekte-sekte yang tadi disebutkan, ala wa inna man qablakum iftaraku ala sintani wa sabina millah wa ana hadil millah sataftaraku ala salasin sintani wa sabuna finnar. Sintani wa sabuna finnar, di antaranya mereka ya al-khawarij, mereka mengaku bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah mengaku bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jabriyah dan seterusnya. Bahkan Syiah Rafidhah mereka juga mengaku memiliki Al-Quran dan memiliki naam sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari kitab tersendiri bagi mereka. Tapi di atas pemahaman mereka, atau di atas pemahaman siapa? Yang betul adalah di atas pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabatnya. وَبَيَّنَهُ لِصَحَابَتِهِ فِي أَحَادِثِ صَحِيحَةٍ dalam hadis-hadis yang sahih, yang teruji kesahihannya dari matan dan sanadnya. Inna fidina azakallah. Dan kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada itu. Kalau kita ingin menempuh, ya meniti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inna fidina azakallah. Nah, ini yang pertama. Karena bahasanya singkat, jadi kita gamblangkan saja. Yang pertama, ketika seseorang ingin meniti dan menempuh jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama dia harus berpegang teguh kepada manhajnya Rasul dan sahabatnya, serta memahami hadis-hadis Rasul SAW dengan apa yang diajarkan Rasul SAW kepada para sahabatnya, yang itu nanti diwarisi oleh para ulama yang dijelaskan al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dari nabi diwarisi oleh sahabah, dari sahabah diwarisi oleh tabi'in, dari tabi'in diwarisi oleh tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in diwarisi kepada a'imah, ya dan seterusnya sampai kepada ulama-ulama di zaman kita yang mereka ya tidak merubah-rubah Al-Quran, mereka tidak menafsirkan Al-Quran, mereka tidak menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah, akan tapi mereka mengikuti bagaimana dari umat yang awal mengikuti. Nah, dari umat yang awal berpendapat, dari umat yang awal berkata-kata dan berbuat, ini adalah ulama-ulama Sunnah. Inna fidina azakullah. Ini prinsip yang pertama agar kita bisa disebut meniti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ta'udu ila kalamillahi wa rasulih hinna tanazu' wal ihtilaf. Selalu mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dengan pemahaman sahabat Rasul SAW, kalau terjadi perselisihan, sehingga beragama itu mudah gamblang. Pak, bagaimana kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin? Dijelaskan, kembalilah kepada kitabullah dan sunnah Rasul SAW dengan pemahaman sahabat yang diajari oleh Rasul SAW. Dengan pemahaman sahabat yang diajari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wa idina azakullah. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'in tanaza'tum di syai'in farudhu ilallah wa rasulih. Kalau kalian berselisih di suatu permasalahan yang sifatnya umum segala permasalahan, farudhu ilallah wa rasulih. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minu billah wa rasulih wa yaumil akhir, ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir, yang demikian itu adalah yang terbaik nanti akibatnya. Sehingga jelas pedomannya, yafidina azakullah, suatu yang mudah gamblang difahami. Ketika kaum muslimin berselisih, hendaknya mereka untuk legowo, untuk lapang dada hati mereka, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dari seluruh perselisihan, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, muamalah dan seterusnya. Iya. Al-Quran menjawab itu semua. Al-Quran menerangkan itu semua. Agama kita adalah agama yang kamil, syamil, agama yang sempurna, agama yang lengkap, konferensif. Nah, semua dijawab itu ya fidina azakullah. Maka ketika seseorang ataupun suatu kelompok bahkan seluruhnya kaum muslimin mereka berselisih, kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman siapa tadi? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lihat ucapan para ulama, ucapan-ucapan mereka yang terkadang kaum muslimin taklid kepada mereka. Terkadang kaum muslimin senantiasa membebek mengekor kepada mereka. Padahal mereka dan jalan-jalan mereka adalah untuk menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat misalnya Al-Imam Madhab 4. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kullu masailah sahafiha al-khabar ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naql bihilafi ma qultu fa'ana raji'u anhu atau anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dan berbeda dengan pendapat saya, berbeda dengan pendapat saya, dan kita ketahui bahwasannya Al-Imam Syafi'i berfatwa dari masalah-masalah akidah, masalah ibadah dan seterusnya. Ya, tidak hanya masalah fikih saja, tapi beliau berfatwa dalam masalah-masalah yang hampir menyeluruh dari cabang ilmu Islam ini. Nah, beliau mengatakan bahwasanya semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pendapat saya. Sebutkan, saya rujuk dari pendapat saya ketika saya masih hidup dan ketika mati saya. Jelas. Ya, sehingga mau kemana lagi lari, melingkan pendapat-pendapat tersebut. Kalau pemilik pendapat mengatakan seperti ini, Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya kullu qawlin mardud wa maqbul ila hadza sahib al-qabr. Setiap ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak kecuali yang punya kubur, sambil menunjuk kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i dalam ucapan yang lain mengatakan, idza sahal hadis wa huwa madhhabi, kalau ada hadis yang sahih itu adalah madhab saya. Ya. Sehingga jelas ketika terjadi perselisihan, hendaknya mereka senantiasa mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Al-Imam Malik, Imam Maliki. Beliau mengatakan, innama ana basharun akhta wazib fangduru fi ra'yi fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu wa kulu ma lam yuwafiq al kitab wa sunnah fataraku. Saya hanyalah manusia biasa, mungkin saya salah, mungkin saya juga benar. Ini Al-Imam Malik, coba bayangkan. Imam-imam ini yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas, imamnya Ahlus Sunnah. Ya, di zamannya, sampai dijelaskan, ya, empat imam ini disebut sebagai imam, karena terkenal bagaimana istimbatnya di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memahami Al-Qur'an. Mereka mengembalikan kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan pendapat saya. Jika sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, fakhudhu, maka ambil. Dan setiap apa yang tidak mencocoki Al-Qur'an dan sunnah, maka tinggalkanlah oleh kalian. Ya. Gamblang ya fidina azakullah. Ini adalah imamnya Ahlus Sunnah di antara imam madhab 4. Kemudian Al-Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwasanya la yahilu li ahadin an yakhud aw an yakhudha biqaulina man lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal, artinya haram, siapa yang mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambil, artinya dari mana dalilnya. Kaum muslimin sebagian mereka mengatakan agama ini enggak perlu dalil. Kalau tidak perlu dalil, bagaimana tata cara sholat? Bagaimana tata cara puasa? Bagaimana tata cara haji dan seterusnya? Apa mau dibuat sendiri? Mereka katakan tidak perlu dalil. Apakah mereka akan sholat, ya, dengan seenak mereka dari gerakan-gerakan dan bacaannya? Ini menunjukkan bahwasannya a'imah kita mengajarkan untuk kita setiap mengambil pendapat memahami dalil yang dijadikan dasar sehingga keluarlah madhab atau pendapat dari para imam tersebut. Inna fidina azakullah. Sehingga kita kalau ingin menjadi ahlu sunnah hendaknya senantiasa mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada, ya, malaikan, wala syafi'i, wala auza'i, wala sawri, wakhud min haitsu akhadu. Jangan kalian taklid kepadaku, kepada Malik, kepada Asy-Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Sauri, ya, dan seterusnya. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Sehingga jelas, ya fidina azakullah, ketika terjadi perselisihan di antara mereka di dalam masalah-masalah akidah, ibadah dan seterusnya, dikembalikan kepada sumber aslinya. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Iya. Dan kalau kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang nyeleneh dalam akidahnya, kemudian membuat ibadah-ibadah yang baru di dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ya, dijamin selesai permasalahan. Semua kaum muslimin bisa bersatu ketika mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, bukan sebaliknya. Ya, Al-Quran dan sunnah dipelintir, diselewengkan untuk mengikuti keinginan kelompok-kelompok, mengikuti keinginan-keinginan individu-individu. Naam. Ya fidina azakullah, jangan kita kaum muslimin sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menyelewengkan menyelewengkan kitab-kitab mereka sebagaimana orang-orang muslim ataupun cendikiawan-cendikiawan muslim yang disebut cendikiawan, mereka menyelewengkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Qala Syaikh Fauzan hafizallahu taala, falamma kana fil yahud man yuharrif at-taurat wa kana fi nasara man yuharrif al-injil wujida fi hadhihi al-ummah, ya, wujida fi hadhihi al-ummah man yuharrif al-quran wa sunnah min ajli ibahah ma huwa alayhi أو عليه غيره أو عليه غيره والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة. نعم. الشيخ صالح فوزان حفظ الله سبحانه وتعالى menyebutkan yafidina azakullah, kalau di dalam Yahudi itu ada orang yang merubah Taurat dan di Nasrani ada orang yang merubah Injil, artinya mereka kalau tidak bisa merubah hurufnya, ya, kemudian dari susunan-susunannya dipalingkan. Artinya dipalingkan. Asalnya sesuatu itu haram dikatakan halal, sesuatu itu halal dikatakan haram. Sesuatu itu enggak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dikatakan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada dalam tubuh umat Islam yang mereka meniru dari sikap orang Yahudi. La tatabi'anna kana man qablakum, ya, min ahli kitab. Ketika itu bertanya para sahabat, siapa itu ya Rasulullah SAW yang kita akan mengikuti, yaitu ahli kitab. Sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabin la dabi'tum. Naam. Akan betul-betul mengikuti ya kalian kepada umat mas sebelum kalian, yaitu Ahlul Kitab. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai lubang atau masuk ke dalam lubang biaya, ya, diikuti. Masuk ke dalam lubang biaya pun diikuti. Dan ini yang terjadi, wa fidina azakullah, berbagai macam perselisihan di antara kaum muslimin, karena orang-orang yang membaca kitab Al-Quran dan Sunnah tidak jujur di dalam mentafsirkan, di dalam mengarahkan maknanya sebagaimana makna yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi perselisihan. Nah, maka fa in tanaza'tum syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Kalau berselisih di suatu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan dijelaskan ini dijamin nanti akibatnya adalah baik. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kalian demi Rabb kalian tidak beriman sampai menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hakim atas apa yang kalian perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa enggan dalam diri-diri kalian. Kemudian kalian berserah diri dengan sepasrah-pasrahnya. Ini wahfidina azakullah, yang hendaknya kita renungi setiap terjadi perselisihan, fitnah dan seterusnya. Ya, hendaklah seorang itu jujur mengembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan bimbingan sahabat Rasul dan orang-orang yang mewarisi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ulama-ulama kita dan ulama-ulama al-kibar yang mereka senantiasa membimbing kita, ya, meneladani kita di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua. Naam. Inafidina azakullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah la tuqazzimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Selalu memuliakan kalam Allah dan Rasulnya. Di dalam hidupnya, dia senantiasa mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tidak mendahului dengan ucapannya, hawa nafsunya, prasangkanya, akan tapi betul-betul tunduk dan patuh. Ia di belakang dari ucapan kitabullah ataupun kalamullah dan ucapan yang ada dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-Quran menyuruh kita pada suatu masalah. Al-Quran menyuruh kita untuk sabar. Kita sabar. Hadis menyuruh kita untuk sabar. Kita sabar. Al-Quran menyuruh kita untuk bersyukur. Kita bersyukur. Al-Quran menyuruh kita, ya, na'am, untuk senantiasa beriman kepada ketentuan baik dan buruk. Kita ikuti. Demikian hadis dan seterusnya. Sehingga tidak menuruti hawa nafsunya. Dia terbimbing dari setiap anasir tubuhnya, dari ucapannya, gerakannya, bahkan sampai keyakinan dalam hatinya, selalu terbimbing yang didahulukan adalah Al-Quran, yang didahulukan adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Coba ini bayangkan, ada enggak pada diri kita? Jangan sampai sekedar pengakuan tidak mendatangkan bukti. Iya. Banyak orang mengaku bahwasanya dia ahlu sunnah, tapi dia tidak bernaam iltizam di atas sunnah Rasulullah SAW. Banyak orang mengaku bahwasanya dia di atas sunnah, kami ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, tapi dalam keadaan membelakangi sunnah, menjadikan sunnah Rasulullah SAW di belakangnya, kemudian dia bersikap, dia berucap tanpa bimbingan sunnah. Ia bertindak dulu baru melihat hukum, tidak melihat bagaimana yang dibimbingkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya baru bertindak. Inna fidina azakullah. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendahului apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya. Kalau sahabat Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain diancam ketika mereka mendahului Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang setelah mereka? Ya, hatta a'imah, imam madhab 4. Naam. Lebih-lebih lagi, mereka mendapatkan ancaman. Akan hilang amal-amal mereka kalau mereka berani mendahului apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Atau meninggikan suara di atas suara mereka. Yakni di atas suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sahabatnya yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hudana azakumullah. Maka janganlah kaum muslimin mereka mendahulukan dari ucapan-ucapan yang lain, dari ucapan-ucapan, ya, mungkin sahabat ataupun ucapan a'imah ataupun ucapan-ucapan dari ulama mereka, kiai mereka, ustad-ustad mereka, dalam keadaan ucapan itu menyelisih dari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibn Abbas Sahibul Jalil, dia menyebutkan, urahum sayahlikun akulu qala Nabi SAW yakulun qala Abu Bakar Umar Utsman. Aku melihat kalian akan ditimpa hujan batu, kalian akan binasa. Saya mengatakan, ini lo sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malah kalian membawa ucapan Abu Bakar, Umar atau Utsman atau Ali. Kalau setingkat sahabat saja tidak boleh mendahului ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingkatan-tingkatan yang di bawahnya, apalagi orang-orang sekarang? Iya. Yang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Tidak perlu membuat sesuatu yang baru dalam ajaran ini. Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ma baghiya syai'un, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Ya, yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar wa qad buyyana lakum. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Yang mendekatkan kalian kepada surga, yang menjauhkan kalian kepada neraka atau dari neraka telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga mudah. Tinggal kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diikuti, kemudian diamalkan. Naam, tanpa berani mendahului apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Inna fidina azakullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ahlus sunnah tak tabiru tauhid. Ahlus sunnah itu cirinya mementingkan tauhid. Tidak meremehkan tauhid. Tidak menganggap ya rendah tauhid. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Karena dakwahnya para nabi adalah dakwah tauhid. Ya. Dan kita diciptakan di antaranya hikmahnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ibudullah wa jtanibu taghut. Dan diutusnya setiap umat itu seorang rasul adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari taghut. Nah, seorang ahli sunnah difahami dalam ilmunya tentang tauhid dan mementingkan tauhid. Anda melihat ataupun anda pernah melihat sebagian ikhwah terkadang kalau kajian tauhid ini melempem, ya, tidak dalam pemahamannya tentang tauhid. Yang disenangi kajian poligami. Iya, anda baru nyebut poligami sudah pada melek. Anda sebut tauhid berkali-kali kayaknya biasa aja. Padahal dijelaskan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tauhid kisnullahil azam. Tauhid itu benteng dari Allah yang paling kuat. Naam. Alladzi man dakhalah, barang siapa yang masuk ke dalam tauhid, kana minal aminin, dia termasuk orang-orang yang aman. Coba bayangkan. Sampai jelaskan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mengetahui dia, ya, masuk neraka. Inna fidina azakumullah. Di dalam dunia ini ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa faruha bis sama. Ya. Sebagaimana akarnya menancap nanti membuahkan, ataupun batangnya tumbuh menjulang tinggi dan membuahkan buah-buah yang bermanfaat. Itulah tauhid. Jadi jangan meremehkan pelajaran tauhid. Justru dakwah ahlus sunnah itu dikenal dengan dakwah tauhid. Ketika di sana ada ya kesyirikan, kemungkaran, jangan tambah ikut-ikutan, naudzubillah, atau sekedar ya senyum, akan tapi berusaha dengan cara yang hikmah dan mu'idhatil hasanah. Kalau berdiskusi dengan baik, kalau enggak dilaporkan kepada penguasa agar kemungkaran ataupun kesyirikan tersebut hilang dari suatu tempat yang dia lihat tersebut. Ini cirinya ahlus sunnah. Jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah. Dakwahnya tauhid. Nabi Nuh, Nabi Hud seluruhnya, ya, dari kalangan anbiya dakwahnya adalah tauhid. Inna fidana azakallah. Yaitu ifradullah ya fil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Fi rububiyyah, uluhiyah wa asma wa sifatih. Di dalam uluhiyahnya, ya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Nah, berapa banyak orang yang tidak mempelajari tauhid kemudian tersesat. Ya. Dan tidak termasuk al-muwahidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya percaya kepada Allah. Yang setan, orang-orang kufar juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa bi izzatika la uhyanahum ajmain, demi kebesaran-Mu ya Rabb. Ya, setan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bedakan mana? Harus mempelajari tauhid biar tahu. Ya. Itu di antaranya tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kelompok-kelompok menyimpang, mereka dalam keadaan menyimpang, kenapa? Di antaranya adalah mereka salah di dalam memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlus sunnah ya terkenal mereka senantiasa mementingkan tauhid di dalam dakwahnya, ya, di dalam memulai dakwahnya dan seterusnya, senantiasa dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti doa isti'anah, istighosah, ya, di dalam waktu yang sempit, menyembelih dan seterusnya. Ini harus dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai, dalam bertawakal, dalam takut. Ya, sebagian kaum muslimin bahkan secara umumnya mereka tidak memahami itu. Kalau ditanya, "Mas, kamu tahu enggak Islam mengajarkan bahwasanya ya takut itu bagian dari ibadah?" Tidak tahu mereka. Apalagi ditanya, "Kamu tahu enggak macam-macam takut itu?" Tidak tahu. Iya. Terus bagaimana? Mau mengaku ahlus sunnah dalam keadaan dia tidak memiliki untuk ya perangkat-perangkat menuju kepada pengakuannya. Terjun najah. Kalian mengharap kesuksesan, ingin masuk surga. Walam taslub masalikah. Kalian tidak mau ya mengarungi jalan untuk menempuh jalan tersebut. Di antaranya adalah bersungguh-sungguh dengan tauhid. Inna safinata la tajri alal yabas, sungguhnya perahu ya kapal itu tidak bisa berlayar di atas daratan. Inna fidina azakallah. Sehingga ahlus sunnah terkenal dengan tauhidnya. Sampai negeri ini nanti bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhidnya. Ketika kaum muslimin mereka sungguh-sungguh menegakkan tauhidnya. Iya. Rasul SAW diiming-imingi dalam berdakwah dengan tauhid. Bahkan diberikan kekuasaan dulu. Ya, mau dijadikan penguasa, mau diberikan wanita-wanita. Rasul SAW menolak dengan suatu ibarat. Ya, kalau seandainya bulan, tangan kiri, matahari, tangan kanan, enggak kan? Berhenti dari dakwah tauhid. Antum melihat bagaimana kisah-kisah ya sahabat Rasul SAW dalam bertahankan tauhid. Betul-betul mereka sungguh-sungguh di dalam mendakwahkan tauhid ini. Demikian juga para ulama. Nah, mereka dalam mempertahankan tauhid. Sebagian kita tidak mudeng. Ini yang dibicarakan apa, Zat? Tauhid. Ya. Nah, bahkan ada perasaan ia tidak biasa. Padahal harusnya itu makanan kita sehari-hari. Kalau perlu kitab tauhid itu bawa tidur. Ya, setiap kita bangun tengok. Hafalkan naam dari hadis-hadisnya kitab Allah ataupun ayat-ayatnya dan nas-nas yang ada di situ. Hafalkan. Insyaallah. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika seseorang membiasakan sesuatu itu masuk ke dalam ya hatinya, sesuatu yang baik, ucapannya nanti baik, kemudian tingkah lakunya baik, amalannya baik. Nah, kalau yang kita masukkan adalah tauhid, ucapannya apa nanti? Tauhid. Kita juga beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita berharap ketika akhir daripada hayat kita, kita bisa mengucapkan kalimat tauhid. Nah, mangkana akhiruhu ya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalamihi la ilaha illallah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna fidina azzaqullah. Nah, ini di antara jalan yang ditempuh ahli sunnah, sehingga marakkan kajian tauhid, kemudian ajari ya keluarga kita, teman kita, masyarakat kita dengan tauhid. Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah itu mudah, Pak. Legowo, ilmiah. Jujur dia itu. Tadi disebutkan fa in tanasyatum fi syai'in farudu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu syaratnya tauhid juga. Tidak akan bisa seseorang itu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah kalau dia tidak beriman kepada Allah, tauhidnya tidak benar. Pasti dia curang nanti. Ya. Ima menurut hawa nafsunya, ima karena kelompoknya, ima karena partainya, ima karena kaumnya dan seterusnya. Atau ima karena dunianya. Ya. Akhirnya dia tutup-tutupi. Udahlah, tidak usah balik kepada Al-Quran dan sunnah. Abot. Ya berat. Inna fidina azzaqullah. Tapi ketika seseorang tauhidnya betul, tauhidnya murni sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na. Apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang diputuskan oleh Rasul, apa yang diputuskan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan keputusan berdasarkan dalil dari kitab Allah dan Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na. Selesai. Ini keutamaan tauhid. Inna fidina azzaqullah. Iya. Nah, dan ketika seorang betul-betul memegang tauhid dan mendakwahkannya, dialah orang yang paling aman, orang yang paling bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang ya dia beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya itu adalah syirikan, dia akan mendapatkan keamanan dan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidupnya bahagia. Iya. Kemudian yang berikutnya, ahlus sunnah yuhyauna sunana Rasulullah SAW fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Ini kita ingat kembali. Ahlus sunnah itu cirinya menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak meremehkan sedikit pun sunnah Rasulullah SAW. Tidak menghina, melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Masa ahlus sunnah mengatakan bahwasannya, kalau kamu berjenggot semakin bodoh katanya. Terus bagaimana sunnahnya? Ya, sunnah jenggot adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dihina semakin panjang semakin bodoh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dari kelompokku. Ya, sehingga di antara ciri ahlu sunnah adalah menghidupkan sunnah, bukan memusuhi sunnah, menyelisih sunnah atau mematikan sunnah. Ya. Innahudina azakullah. Di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya, dalam seluruh kehidupannya, dan dia menjadi seorang yang asing di antara kaumnya. Sudah fitrah. Ya, kemarin kok enggak necis ngono, Mas. Sekarang kok necis pakai gamis, pakai sarung, pakai kupluk. Ya. Iya, Pak, biar menyesuaikan dengan sunnah. Sudah dirasani orang. Ya, baru pakai pakaian tok. Belum nanti ke masjid, duh, sholatnya kok tangannya digerak-gerakkan. Ya sebagian enggak, bingung nih orang awam. Ya. Ada malah suatu cerita anak kecil TK diajari, yang satu itu sekolah di Mahat kita. Kemudian sholat bareng gitu ditangkap itu. Karena apa? Disuruh diam oleh dia. Anak kecil, namanya anak kecil ya. Nah, nah, kalau anak-anak kita sudah paham, oh hadisnya yang satu naam boleh gak menggerakkan, yang satunya diam. Dan para imam menjelaskan yang sahih yang diam diantaranya. Ini contoh. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sangat banyak. Kalau antum baca kitab Al-Bukhari, ya dalam sahihnya, kitab Muslim dalam sahihnya, antum amalkan. Berapa banyak sunnah mulai kita bangun sampai kembali tidur lagi. Tidak bisa kita amalkan. Ada yang pengen rumah, Pak? Pengen rumah? Gampang. Ya. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ba'da zuhur 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Qobla subuh 2 rakaat. 12 rakaat. Dibangunkan rumah di surga. Enggak usah kredit. Pengen umroh, pengen haji, pengen. Nah, ketika pagi, ya tidak pergi dari tempatnya dari setelah subuh itu, berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sampai suruk, kemudian mengerjakan sholat suruk. Ya, pahalanya setara dengan ibadah. Nah, haji dan umroh. Coba bayangkan, nikmat enggak? Menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Pengen punya dunia seisinya? Hah? Bahkan lebih baik sholat ya, 2 rakaat sebelum fajar, dunia seisinya lebih baik. Kok sampai stres itu aneh makanya. Ya, pikir, yang dipikir itu aja, kok duit saya hilang. Nah, enggak jadi rezeki saya. Ya, mobil saya nah begini-begini dipikir, enggak usah dipikir seperti itu. Ya. Tapi diselesaikan, dipikir tok buat apa? Ya, ini hidayah azabul subah, sunnah sunnah Rasulullah. Para ulama membuat amalan-amalan yang mudah untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah itu. Nah, mulai kita bangun sampai kembali tidur. Antum juga bisa melihat bagaimana, ya, Syami'ul Muhammadiyah Rasulullah SAW dari budi pekertinya, peringainya, di sana diajarkan sunnah supaya menyerupai Rasulullah SAW. Nah, dari gaya jalannya, bicaranya, nah, makannya, tidurnya, diceritakan semua untuk diamalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, kan tapi ketika datang suatu zaman seperti kita ini, sunnah ketika diamalkan memang asing. Bahkan dijelaskan seperti megang bara api. Ya'ti ala zaman atau ala nas al-khobidu li dinihi ka-khobidu ala jamrah. Akan datang suatu masa pada manusia ya, ketika dia bersungguh-sungguh dengan agama seperti megang bara api. Jadi yang benar itu berat. Terkadang terpengaruh, oh saudaraku gimana, oh teman-temanku gimana, oh pengurus-pengurusku gimana, oh ini-iniku gimana. Oh pikirannya banyak penghalangnya. Ya. Tapi kalau dia jujur, kemudian memegang itu, yang bara api itu, dia akan kokoh. Kalau dia lepas, dia akan terlepas dari agamanya. Ini fitnah asakullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, Innal Islama bada'an ghariban wa sayyidu ghariban kama bada' wa tuba lil ghurabah. Sungguhnya Islam itu awalnya asing, kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali asing. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Dijelaskan dalam hadis yang lain, siapa yang asing itu? Ini coba dicatat. Siapa yang asing itu? Siapa? Masih ingat? Siapa? Yang dari Rembang. Ayo. Yang punya bandeng boleh. Siapa yang asing? Yang mengikuti Rasul. Sering kita singgung. Yang mudah bahasanya. Yang dari Jepara ada. Ada yang dari Jepara? Siapa Pak? Masih ingat Pak? Nah, jangan sampai nanti kita ngaku, wah saya ini guru Pak. Ya. Kemudian ada yang nyanyi-nyanyi itu. Nah, nyanyi-nyanyi guru Pak apa itu? Nah, apa gerubak-gerubak? Nanya-nanya orang Khawarij, gerubak-gerubak. Siapa gerubak? Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Orang-orang yang terus memperbaiki, artinya dengan petunjuk yang dia bawa tadi, Al-Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat, ketika manusia yang lain rusak. Ini cirinya. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah itu tidak didefinisikan cuma asing saja. Oh, saya tinggal di sono Pak, di lereng ya Gunung Muria sendirian. Berdati sunan. Ya. Kemudian bisa disebut guru Pak. Iya, guru Pak secara zahir, tapi tidak yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia yang lain rusak. Antum tengok kiri, kemaksiatan, ke depan kemaksiatan, ke kanan kemaksiatan, ke belakang kemaksiatan, nunduk pun kemaksiatan. Ya, kalau ndongak insyaallah selamat. Cuma bahaya. Ya. Inna fidina azzaqallah. Dari mana kita selamat dari keburukan-keburukan? Nah, di zaman seperti ini. Kalau kita tidak ya berlomba-lomba untuk membuat yang baik. Kita buat lingkungan satu kampung menegakkan sunnah. Naam, satu kota menegakkan sunnah. Ya. Dengan begitu barokah akan mendatangi mereka. Law ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ar. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan dibukakan barokah dari langit dan bumi. Inna fidina azakallah. Nah, ini penjelasan singkat. Ya. Kemudian yang berikutnya, la tata'assabu illa kalami lahi atau illa kalamullahi wa kalam rasulihi al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa. Jalan yang ditempuh Ahlus Sunnah itu mereka tidak fanatik buta. Ya, tidak fanatik buta, melainkan hanya kepada kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Artinya kalau ditunjuki kebenaran, dinasihati dengan kebenaran, diarahkan dengan kebenaran, walaupun ustadznya sendiri yang dia belajar lama, kalau dia berada di atas kesalahan, saya lebih cinta kebenaran. Tidak fanatik sama sekali. Ya, atau fanatik yayasannya, kelompoknya, partainya, ya, atau sukunya, sama-sama seragamnya, dan seterusnya. Ahlus Sunnah terbebas dari itu semua. Fanatiknya hanya kepada siapa? Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Mulai dari sekarang kita harus menghafal Kitabullah. Kalau tidak diharuskan, tidak menghafal-menghafal. Harus menghafal Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Minimal kalau tidak hafal Arabnya, antum hafal inti-intinya. Permasalahan ini dicatat. Ya. Inna fidina azabullah. Sehingga apa? Kita nanti bisa membedakan apakah kita ini fanatik buta kepada ya syekhnya, kelompoknya, keluarganya, atau kedunian-kedunian yang lain. Nah, bapaknya, nenek moyangnya, simbahnya, dan seterusnya. Atau kita betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana antum mau mengikuti Kitabullah kalau antum enggak tahu Kitabullah? Enggak tahu bagaimana Sunnah Rasulullah. Caranya? Fas'alu al-dzikr. Tanya kepada yang ahli. In kuntum la ta'lam. Kalau kalian enggak ngerti. Iya. Inna fidana azakallah. Tapi kalau hanya sekedar mengandalkan ya untuk memahami suatu dengan pemahaman kita padahal kita tidak belajar Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, bisa jadi ta'asub tidak sadar. Fanatik buta tapi tidak sadar. Tapi kan sama-sama baca kitabnya Ustaz. Iya, sumbernya sama ulamanya Ustaz. Nah, iya antum. Naam. Bilang sama. Tapi nanti ada bumbunya. Namanya tadi apa? Diselewengkan sedikit. Sedikit tapi langkah dalam kehidupannya jadi banyak. Ya, contoh dalam pemahaman sururi ini mereka jarang membahas masalah manhaj. Ya, sehingga apa? Di antara yang ditiru oleh orang-orang yang belajar ke sana campur aduk berwarna-warni. Talbis antara yang hak dan batil. Padahal perintahnya dalam Al-Quran jelas, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan batil. Ini contoh. Nah, padahal ya manhaj adalah sesuatu yang paling utama yang diajarkan Rasulullah SAW. Inna fidina azakallah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Rasul juga mengingkari kemungkaran, kebid'ahan, ya, kemaksiatan, kesyirikan dan seterusnya. Dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan yang demikian. Para sahabatnya juga demikian. Lah kenapa yang mengaku sebagai ahlus sunnah kok ada kemungkaran? Gak apa-apa lah, bodoh-bodoh lulusan ekono. Ya, yang penting kan bodoh. Kamu LC kan? Saya juga LC. Ya, kamu MA? Saya MA. Kamu doktor? Saya doktor. Ya sudah. Akhirnya apa? Fanatik buta. Ya. Ini afidina azakullah. Dan itu bukan prinsipnya ahlus sunnah. Sehingga harus jantan. Kalau salah ya salah. Lebih cinta saya dengan kebenaran. Walaupun guru saya sendiri. Dan ini diucapkan oleh para ulama ketika mereka melihat ada penyimpangan pada guru-guru mereka. Ya, sehingga kebenaran itu diukur dari sumbernya bukan orangnya. Walaupun di dalam ilmu-ilmu hadis kebenaran itu terkadang ditimbang dari sanadnya. Ini afidina azakullah. Ya. Dan hendaknya dia tidak fanatik hanya kepada ucapan Rasulullah SAW dan sahabatnya yang diajari oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan hadis yang sahih. Dan tidak fanatik kepada yang lainnya. Yang mereka adalah manusia yang memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang punya kesalahan. Ya, terjatuh dalam kesalahan. Kalau dia bertobat, masya Allah, diterima. Kita pun senang. Ya. nasihatkan kepada ikhwah yang baru ngaji, kita sebagian asatizah mentahdir para asatizah yang lain itu tujuannya baik. Tahdir itu artinya adalah peringatan agar mereka kembali kepada kebenaran, dan itu kewajiban kita semua. Ya, maka ketika mereka ditahdir dari kesalahan-kesalahannya, kemaksiatannya, penyimpangannya, kembali, senang kita. Ya, sangat senang kembali berjalan lagi di atas jalan yang lurus. Wa ana hadza shiratal mustaqim fatabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Mereka kembali di atas jalannya Rasulullah SAW. Nah, tapi yang tidak dibenarkan adalah pokoknya salah enggak salah kita harus bersama. Ya. Ini prinsip yang tidak adil. Naam. Atau hanya sekedar fanatik buta. Inna fidina azakumullah. Kemudian di samping mendahulukan kalam Allah dan Rasulnya dan tidak fanatik kepada para ulama ataupun para a'imah, tetap menghormati mereka. Ya. Tahtarimu ala imam mujtahidin wala tata'asubu liwahidin minhun. Kita tetap menghormati mereka. Artinya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil. Yang tidak sesuai maka ditolak, ditinggalkan. Ini diantara yang ditempuh oleh jalan Naam, yang menempuh jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, ataupun karena waktu yang terakhir, yakni ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa hiya tunkiru at-turuqal mubtadi'in atau mubtadi'ah wal ahzab al-hadamah alladhi faraqat al-ummah. Al-Sunnah itu diantara cirinya dan jalan yang ditempuh oleh mereka adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Ya, sehingga Al-Sunnah itu terkenal dengan dakwah ingkar mungkarnya, tidak membiarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh Islam, memperingatkan umat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan diajarkan mereka kepada yang ma'ruf. Di antaranya adalah jalan-jalannya orang-orang yang ahlul bid'ah atau para mubtadi', sekte-sekte yang menyimpang, sempalan-sempalan yang menyimpang, yang itu menambah berbagai macam perselisihan dan perpecahan. Karena dia berjalan bukan di atas jalannya yang dibimbing Rasulullah SAW. Dia berjalan sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan sektenya, sesuai dengan partainya, sesuai dengan organisasinya, dan seterusnya. Sehingga pedoman dia bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa, semakin lama semakin banyak yang menyimpang. Ya. Adapun Al-Sunnah menyeru kepada kebaikan, yaitu untuk kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW kalau ingin bersatu dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran. Inna fidina azakullah. Nah, dan karena waktu, di antaranya yang disebutkan yang lain, yakni Ahlus Sunnah itu ada syariat jihad. Ya. Ada kereta. Adalah syariat jihad. Kalau kelompok-kelompok yang lain, mereka disukai oleh musuh-musuh Islam karena apa? Tidak ada syariat jihad. Adapun Ahlus Sunnah, jihad itu disyariatkan. ya, bisa fardu ain atau fardu kifayah. Dan untuk kita yang mungkin bisa dilakukan diantaranya adalah al jihad bilisan wal kolam, jihad dengan seperti ini, dengan ucapan dan pena, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan harta, ya, ini yang sekarang bisa kita lakukan. Walaupun dengan jiwa, ini memerlukan bimbingan-bimbingan yang khusus dan pembahasan-pembahasan khusus. Inna fidina asakullah. Di antara yang lagi misalnya jihadus syaitan, jihadun nafs, ya, kita bersungguh-sungguh untuk merangi syaitan diri kita dari kejelekan hawa nafsu kita dan seterusnya. Inna fidina asakullah. Kemudian ahlus sunnah juga ingin menegakkan hukum Islam, dan itu yang ditempuh. Tapi caranya bil hikmah, dal mu'idatil hasanah wajadilum bilati ahsan, dengan cara tadi menyebarkan dakwah tauhid dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan begitu akan tegaklah agama Islam, bukan dengan merebut ya kepemimpinan, memberontak kepada pemerintah. Ini bukan ahlus sunnah, tapi malah mencoreng dari prinsip-prinsip sunnah. Naam. Ini afidina azakullah secara singkat yang bisa ana sampaikan. Karena waktu yang tidak mengizinkan, mungkin di lain waktu kita bahas lebih detail. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif. Dan syaitan subhanaka Allahumma bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.